beli bidan, liu ngelah gegelan. Sekancan ane makin, anggon beli tunangan. Useng jeng hitungan, nak ketua nak kebajan. Ne penting iya dadi, anggon beli selingan. Ane jani tu sing cara ipidan, sukat kenalkan adi beli marama seselan. Adi sekati sunde kala beli kepetengan. Adi sida nyunarin kala beli ngalih jalan. Ane jani sayangnya di resna nadi tulus kapin beli tadi sida ngahilian kalau beli sedang sungsut beli edot bahagia hidup ngajak takkan nadi. Ane jani tu sing cara itidan, sukat kenalkan adi beli marama seselan. Adi sekati sunde kala beli kepetengan. Adi sida nyunarin kala beli ngalih jalan. Ane jani sayangnya di resna nadi tulus kapin beli tadi sida ngahilian kala beli sedang sungsut beli edot bahagia hidup ngajak takkan nadi. Ane jani beli marah ben ngerah sayang sayangnya di resna nadi tulus kapin beli tadi sida ngahilian kala beli sedang sungsut beli edot bahagia hidup ngajak takkan nadi. Beli bidan, liu ngelah kegelan. Sekancan ane makin, anggon beli tunangan. Useng jeng hitungan, nak ketua nak kebajan. Ni penting iya dadi, anggon beli seling.